Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu al-qana'atu waz-zahadatu, termasuk daripada hilyah talibul ilm, termasuk daripada hiasan seorang yang menuntut ilmu agama, ialah dia mempunyai al-qana'ah dan mempunyai az-zahadah. Al-qana'ah yaitu sikap syukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, mengukur segala perkara dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Ini qana'ah. Az-zahadah yaitu sikap zuhud. Dikatakan oleh Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu, at-tahalli bil qana'ati waz-zahadati, menghias diri dengan sikap qana'ah dan sikap az-zahadah, sikap zuhud. Ini penting bagi talibul ilm, orang yang menuntut ilmu agama. Wa haqiqatuz zuhdi, beliau menerangkan, dan hakikat daripada zuhud itu ialah az-zuhdu bil harami, menjaga diri, menjauhkan diri terhadap perkara yang haram. Wal ibtiadu an himahu, dan termasuk makna zuhud ialah al-ibti'ad, menjauhkan diri, an-himahu, dari batasan haram itu tadi. Jadi merasa tidak perlu kepada haram, perkara haram, az-zuhdu bil haram, merasa tidak perlu kepada perkara yang haram, dan menjauhkan diri dari batasan haram. Bahkan selanjutnya diterangkan oleh beliau, menjauhkan diri dari batasan haram itu ialah bil kaffi anil mushtabahati, menjaga diri, menahan diri, al kaff, menahan diri, anil mushtabahat, menahan diri dari perkara yang syubhat, yang samar-samar antara halal dan haram. Ini berarti menjauhkan diri dari batasan haram. Karena kalau sudah syubhat itu sudah di pinggir batasan haram. Menjaga diri dari perkara yang syubhat itu berarti menjauhkan diri dari yang batasan haram. Wa anit tatallu'i ila ma fi aidin nasi, termasuk sikap zuhud ialah menjauhkan diri dari tatalluq, usil, ingin tahu tentang apa yang ada di tangan orang, milik orang. Karena ngurusi apa yang dipunyai si Fulan dan si Alan, akhirnya syaitan membisikkan lagi kepada bisikan berikutnya, yaitu bukan saja apa yang dimiliki oleh si Fulan dan si Alan, dari mana si Fulan dapatnya, dari mana si Alan dapatnya. Terus kemudian syaitan membisikkan dugaan. Jelas kalau dibisikkan syaitan, dugaan yang dibisikkan ialah su'udzon, dugaan yang jelek. Oh, barangkali dia dapatnya dari korupsi. Oh, barangkali dia itu dapatnya dari nipu. Oh, banyak oh. Banyak dugaan-dugaan. Semua itu sudah masuk dalam haram kalau sudah begitu. Jadi menjauhkan diri dari batas haram, yaitu menjauhkan diri dari ingin tahu tentang apa yang dipunyai orang. Ya, itu zuhud. Tidak peduli dengan apa yang dimiliki orang. Ah, itu rezekinya masing-masing. Tidak menyibukkan diri tentang apa yang dimiliki orang. Ya. Nah, demikian pengertian zuhud. Untuk lebih jelasnya diterangkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan wazuhdul masyru'u di dalam Majmu' Fatawa beliau jilid ke-11 halaman ke-28 dan selanjutnya. Wazuhdul masyru'u, dan zuhud yang disyariatkan ialah tarku ma la yanfa'u fid daril akhirati, meninggalkan segala apa yang tidak berguna di akhirat kita nanti. Itu zuhud yang dituntunkan, yang disyariatkan. Orang berbuat itu berpikir tentang apakah ada manfaatnya atau tidak untuk akhirat saya. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, itu berarti sikap zuhud. Waalaikumsalam. Wa amma kullu ma yasta'inu bihil abdu ala ta'atillah, adapun segala perkara yang seorang hamba yasta'inu bi, seorang hamba menjadikannya sebagai sarana bagi dia, ala ta'atillah, sarana dan prasarana untuk taat kepada Allah dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, falaisa tarkuhu minaz zuhdil masyru'i, maka meninggalkan sarana dan prasarana untuk taat kepada Allah itu bukanlah perbuatan zuhud yang disyariatkan. Bal tarkul mafdulil lati tushghilu an ta'atillahi wa rasulihi huwal masyru'. Akan tetapi zuhud yang disyariatkan itu ialah tarkil mafdul, meninggalkan perkara yang lebih rendah keutamaannya, al-mafdul, lawannya al-mafdul yaitu al-afdol, perkara yang paling utama. Jadi zuhud itu ialah meninggalkan perkara yang lebih rendah keutamaannya, yang kiranya akan tushghilu an ta'atillah, yang kiranya akan menyibukkan dia dari kewajiban taat kepada Allah. Maka ditinggalkan perkara yang akan menyibukkan dia dari kewajiban taat pada Allah dan Rasulnya itu. Walaupun itu mubah, walaupun itu perkara yang mubah, tetapi nilainya mafdul, lebih rendah. Dan dikhawatirkan akan menyibukkan dia dari kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Meninggalkan perkara yang demikian, itulah sesungguhnya zuhud yang disyariatkan. Nah, ini pengertian zuhud yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah beliau menerangkan betapa salahnya kalau zuhud itu diidentikkan dengan al-faqr, kefakiran. Dan itu bahkan takrif definisi yang bid'ah. Beliau mengatakan atau menganggap demikian. Selanjutnya dinukil di sini keterangan para ulama yang lainnya oleh Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada hutahu wa yu'tharu 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, law awsa insanun li'aqalin nasi surifa ila az-zuhadi, seandainya seorang manusia memberikan wasiat, nasihat kepada orang yang paling berakal, niscaya nasihat itu akan memalingkan dia untuk memperhatikan para zuhad, para orang-orang zuhud. Begitu Imam Syafi'i memberikan gambaran bahwa inti pengamalan agama itu selalu mengarah kepada sikap zuhud, menjaga diri dari yang haram dan menjauhkan diri dari batasan haram. Sejauh orang itu menjaga diri dari yang haram, sejauh orang itu menjauhkan diri dari batasan haram, maka sejauh itu pula dia adalah orang yang beramal dengan zuhud, dan itulah sesungguhnya kekuatan imannya. Sejauh itu pula kekuatan imannya. Wa an Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, lamma qila lahu, ketika dikatakan kepada beliau, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, tidakkah sebaiknya engkau tusannifu mengarang satu kitab dalam perkara zuhud? Qala, maka beliau menjawab, qad sannaftu kitaban fil buyu', aku sudah menulis kitab dalam perkara jual beli. Apa pengertiannya? Yakni diterangkan di sini, az-zahidu man yataharrazu anish-shubuhati, yaitu orang yang zuhud itu ialah orang yang yataharraz menjaga diri anis syubuhati, dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang tersamar. Wal makruhat, dan menjaga diri dari perkara-perkara yang makruh. Fit tijarati, baik dalam berbagai amalan perdagangan. Wa kadzalika fi sa'iril muamalati wal hirafi, demikian pula berbagai syubhat dalam segenap muamalat, hubungan pekerjaan wal hiraf, dan berbagai keahlian-keahlian atau bidang jasa. Artinya, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ketika diminta orang untuk menulis kitab tentang zuhud, beliau mengatakan, saya sudah nulis kitab al-buyu, kitab tentang hukum jual beli. Di dalam keteranganku tentang hukum jual beli itu, di situ terdapat keterangan tentang bagaimana bersikap zuhud di dalam hal jual beli tersebut. Ya. Jadi sikap zuhud yaitu menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat. Ya. Perkara-perkara yang makruh dan segala perkara yang menjerumuskan kita kepada penyibukan kita dari kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa alaihi, maka atas pengertian zuhud yang demikian ini, kata Syekh Bakr Abu Zaid, falyakun mu'tadilan, maka hendaknya seorang talibul ilim jadilah orang yang mu'tadilan, yang tengah-tengah, fi ma'ashihi, dalam kehidupannya, bima la yushinuhu, yaitu hidup dengan perkara yang tidak menyebabkan dia tercela, bihaitsu yasunu nafsahu wa man ya'un, di mana dia pandai-pandai menjaga dirinya dari amalan-amalan yang aib, yang tercela, dan juga pandai-pandai menjaga keluarganya dari perkara yang demikian. Wala yaridu mawatina dhillati wal huni, dan dia pandai-pandai untuk menjaga diri untuk la yarid, tidak mendatangi mawatina dhillah wal hun, tempat-tempat yang di situ terdapat kehinaan dan tempat-tempat yang di situ menyebabkan dia terhina. Ini pengertian zuhud. Dan qanaah itu membawa orang untuk zuhud, merasa syukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya dan membanding-bandingkan dengan orang yang lebih rendah daripada dia, sehingga menyebabkan dia syukur kepada Allah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dengan qanaah itu tidak ada selera untuk mengintip-ngintip milik orang lain. Dengan qanaah itu pikirannya tidak digunakan untuk memikirkan tentang apa yang dimiliki orang lain. Tetapi dengan qanaah itu dia bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Waqad kana syaikhuna Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti, di sini beliau menukilkan keterangan dari salah seorang guru beliau, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti rahimahullah, al-mutawaffa fi 17 Dzulhijjah syahr 12 sanah 93 ba'da 300 Hijriah rahimahullah ta'ala. Beliau Syekh Muhammad Amin Al-Amin Asy-Syangqiti adalah seorang alim dari ulama ahli sunnah yang tinggal di Madinah, Al-Madinah An-Nabawiyah, dan menyampaikan ilmu di sana dan meninggal dunia di sana. Beliau dikatakan mutaqallilan minad dunya. Beliau sangat sedikit perhatiannya kepada dunia. Waqad syahadtuhu la ya'rifu fi'atil umlatil waraqiyyati. Dan aku saksikan sendiri, kata Syekh Bakr, beliau tidak mengenal beberapa jenis al-umlah al-waraqiyah, mata uang yang pakai kertas ini. Waqad syafahani biqaulih, pernah beliau mengatakan kepadaku dengan pernyataannya, laqad ji'tu minal bilad syangqit, aku waktu itu datang dari negeri Syangqit. Negeri Syangqit itu sekarang salah satu provinsi di negara Mauritania, Afrika. Wa ma'i kanzun, waktu aku datang ke Madinah, aku punya beberapa simpanan harta. Aku mempunyai simpanan perbendaharaan. Qalla ayyujada inda ahad, yang sedikit sekali didapati simpanan itu pada seorang pun. Apa simpanan harta yang sangat sedikit dipunyai oleh sangat jarang orang yang memilikinya? Wahuwa al-qona'atu, yaitu harta yang paling mahal dalam hal ini, al-qona'ah, sikap qona'ah. Walau arattul manasiba, seandainya aku ingin jabatan-jabatan, la'araftu tariqa ilaiha, niscaya aku tahu jalan untuk sampai kepada jabatan itu. Cara-caranya aku ngerti. Walakinni la uthirud dunya 'alal akhirah, tetapi aku tidak mengutamakan dunia atas akhirat. Wala abdzulul ilma linailil ma'aribid dunyawiyah, dan aku tidaklah aku menumpahkan perhatianku kepada ilmu untuk mencapai kepentingan-kepentingan dunia. Iya. ketika beliau datang ke Madinah dalam keadaan kerajaan Saudi yang dipimpin waktu itu oleh rajanya yaitu Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, bapaknya para raja-raja Saudi sekarang ini. Negara dalam keadaan membutuhkan para ulama dan membutuhkan para ahli dalam berbagai bidang, karena negara di awal pertumbuhannya. Dan seandainya beliau mau, beliau bisa menjabat kedudukan menteri, tetapi beliau lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Khawatir jabatan itu menyibukkan dirinya dari kepentingan akhirat, maka dia lebih utamakan kepentingan akhirat, yaitu duduk di Masjid Nabawi mengajarkan ilmu di sana sampai mati. Ini kepentingan akhirat, mencetak para ulama yang beliau lakukan, sehingga lahirlah para ulama, termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, mujaddid di zaman ini, juga duduk di majlis beliau, di majlis Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti. Dan dari majlis beliau lahir para ulama, antara lain Syekh Bakr Abu Zaid, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dan gurunya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ajma'in. Mereka semua menimba ilmu dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti dan menekuni tugas sebagai orang alim yang membimbing umat untuk mencintai ilmu dan mempelopori umat untuk beramal dengan ilmu itu. Nah, ini kedudukan tentu yang lebih tinggi daripada kedudukan jabatan-jabatan di pemerintahan. Ya, bahkan lebih tinggi daripada kedudukan raja. Lebih tinggi daripada kedudukan presiden. Karena Allah menyatakan apa? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa'amila salihan waqala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik omongannya, kata Allah, dari orang yang berdakwah kepada agama Allah, menyeru manusia kepada agama Allah, dan beramal saleh, mempelopori umat untuk beramal dengan agama Allah ini, dan berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang tunduk kepada agama Allah. Yakni tidak ada orang yang lebih baik daripada kedudukan da'i ilallah, jabatan da'i sebagai orang yang berdakwah kepada agama Allah. Maka kedudukan ini sangat menggiurkan bagi para zuhad, orang-orang yang ahli zuhud, sangat menggiurkan karena Allah memujinya. Dan kedudukan sebagai orang yang diberi ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu dari kalian. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, yaitu ilmu kitab was sunnah, dengan beberapa derajat. Terhadap ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa derajatnya orang yang berilmu, orang yang beriman tapi tidak berilmu, dibanding dengan orang yang beriman dan berilmu dengan ilmu agama ini, itu beberapa derajat, yang satu derajat dengan derajat yang lainnya jauhnya seperti bumi dengan langit. Padahal beberapa derajat di atas orang yang beriman tapi tidak berilmu. Maka orang yang beriman dan berilmu, yaitu orang yang berilmu dengan ilmu kitab was sunnah ini dan beramal dengannya, ini mengangkat derajat dia daripada orang yang beriman dalam keadaan dia tidak tahu ilmu, tidak mempunyai dasar ilmu dalam amalnya. Maka dicontohkan di sini kepada kita bagaimana mestinya seorang yang talibul ilm, cita-citanya ditumpahkan kepada kemuliaan daripada ilmu yang Allah anugerahkan kepada para awliya Allah as-salihin, para kekasih-kekasih Allah yang saleh. Tidak membawa ilmu itu untuk niat-niat kepentingan mencapai kepentingan dunia, tetapi semata-mata ilmu adalah untuk menjadi bekal hidup dia di dunia dan di akhirat nanti. Farahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, amin. Kemudian sabian yang ketujuh, hiasan daripada orang yang menempuh jalan talabul ilmi, menuntut ilmu agama ini, ialah at-tahalli birawnaqil ilmi, menghiasi diri dengan kecantikan ilmu. Apa kecantikan ilmu itu? At-tahalli birawnaqil ilmi, yaitu husnus samti, penampilan yang baik. Orang yang mempunyai ilmu, ilmu agama itu mengajak dia dan menuntunkan dia kepada penampilan dalam berpakaian, penampilan dalam berbicara, penampilan dalam beribadah, itu selalu dengan penampilan yang baik. Wal hadyi salih, dan juga kecantikan ilmu itu ialah al hadyi salih, perangai yang baik. Min dawamis sakinati, dalam bentuk dawamis sakinah, terus menerus sikapnya itu serba tenang, tidak urakan sikapnya itu. Ya, wal waqar, dan sikap waqar, yaitu sikap menunjukkan rendah hati, tidak sombong dalam perkataan. Wal khusyuk, dan sikap khusyuk, sikap dalam beribadah, yaitu khusyuk dalam ibadah. Orang yang menuntut ilmu kitab was sunnah, ilmu kitab was sunnah itu mengajak dia untuk khusyuk di dalam beribadah. Makanya orang yang menuntut ilmu, ilmu agama ini akan tampak perbedaannya dari orang yang kosong daripada ilmu dalam penampilan ibadahnya. Ya. Karena orang yang menuntut ilmu itu akan merasakan lezatnya dan manisnya ibadah kepada Allah itu. Wa tawadhu'i, dan juga termasuk daripada al-hajjis salih, perangai yang baik, yaitu at-tawadhu, sikap tawadhu. Tawadhu dalam berbicara. Tidak bertinggi-tinggi kata. Tawadhu dalam melangkah. Tidak petentang-petenteng dalam berjalan. Tawadhu di dalam menjaga pandangan mata. Tidak seperti matanya tukang copet, pelotot sana, pelotot sini. Tawadhu di dalam penampilan berpakaian, semuanya itu akan terdorong demikian. Thalibul ilm itu dengan sebab barokah daripada ilmunya. Waluzumil mahajjah, dan selalu dia di dalam kondisi berseri-seri menampilkan muka yang berseri-seri, karena hatinya memang penuh dengan nur ilmu sehingga terasa lapang. Dunia ini dan hidup di dunia ini penuh dengan optimisme karena janji-janji Allah yang tidak akan meleset. Bi'imarati dhahiri wal batini wa takhalli an nawaqidhiha, dengan dengan memenuhi penampilan zahirnya dan memenuhi batinnya dengan perasaan syukur kepada nikmat Allah. Wa takhalli an nawaqidhiha, dan membersihkan, mengosongkan zahir dan batinnya, an nawaqidhiha, dari perkara-perkara yang menggugurkan penampilan atau tampak zahir batinnya yang penuh dengan syukur itu, penuh dengan mahajjah itu, sinar kebahagiaan, karena penuh dengan syukur hatinya kepada Allah. Apa nawaqidnya yang membuat rontok, yang menggugurkan semua penampilan itu? Ialah kebiasaan untuk berbicara penuh dengan keluhan, wah mengeluh, wah ini saya kesulitan, dagangan sepi, wah ini repot, hidup begitu repot, saya ini kurang ini dan itu, terus isinya keluh. Ya. Ini termasuk perkara yang khawarimul muru'ah, menjatuhkan kewibawaan, suka mengeluh kepada manusia. Sebaliknya, seorang talibul ilm suka mengeluh kepada Allah, tetapi kepada manusia selalu menampilkan kegembiraan, syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Nah, itu talibul ilm. Kecantikan penampilan talibul ilm itu demikian. Wa ani bin Sirin rahimahullahu ta'ala qal, diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini imam dari kalangan tabi'in. Beliau, Muhammad bin Sirin ini adalah termasuk orang pertama yang memakai istilah Ahlus Sunnah. Dan dalam hal ini beliau menyatakan bahwa riwayat hadis ketika tersebarnya bid'ah, kami pertanyakan dari siapa itu. Kalau dia dari Ahli Sunnah, kami terima. Ini Muhammad bin Sirin, imam dari kalangan tabi'in. Beliau murid dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in wa rahimahullah. Muhammad bin Sirin menyatakan, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka belajar petunjuk, yaitu belajar perangai, belajar untuk menunaikan akhlak yang mulia sebagaimana mereka belajar ilmu. Semangat mereka untuk menjalankan petunjuk Allah dalam tingkah laku itu seperti semangat mereka untuk, mereka yang dimaksud di sini ialah para sahabat Nabi, seperti semangat mereka untuk belajar ilmu. Mereka bersemangat untuk mengamalkan ilmu seperti semangat mereka untuk belajar ilmu. Wa an Raja bin Haywah rahimahullahu taala annahu qala li rajulin, dari Raja bin Haywah juga imam dari kalangan tabi'in, beliau menyatakan kepada seseorang, hadithna wala tuhadithna an mutamawitin wala ta'anin. Hendaknya engkau berbicaralah kepada kami, berceritalah engkau kepada kami, tetapi jangan engkau bercerita tentang mutamawit, cerita-cerita yang membuat matinya hati, wala ta'an, dan jangan pula cerita-cerita yang isinya penuh cercaan dan cacian dari si pencaci. Nah, rawahu mal khatib fil jami', kedua omongan tersebut diriwayatkan, yaitu omongan Muhammad bin Sirin dan omongan Raja bin Haywah, keduanya itu diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami'. Waqal, beliau kemudian mengomentari, yajibu ala talibil hadith, wajib atas orang yang menuntut ilmu hadith, ayyata jannaba, untuk menjauhkan diri dari al-la'iba wal-abatha, sikap main-main dan sikap sia-sia, wattabadzula fil majalis, dan juga menjauhkan diri di majelis-majelisnya dari tabadzul, sikap sia-sia, bisukhfi, yaitu dengan perkataan atau perbuatan yang hina, wadhahik, dan tertawa, walqahqaha, terbahak-bahak, wa kathratit tanadur, dan banyak membuat omongan-omongan yang aneh, wa idmanil muzahi wal iktsari minhu, kecanduan untuk apa? Bercanda dan banyak bergurau. Ini perkara-perkara yang harus dijauhi dari majelis-majelisnya talibul ilm. Fa inna ma yustajazu minal muzahi, hanya saja dibolehkan dalam perkara bergurau itu biyasirihi wa nadirihi wa tarifihi, yaitu bergurau sedikit, wa nadirihi dan kadang-kadang, wa tarifihi dan sekedar untuk sisipan-sisipan saja dari keseriusan talibul ilm itu. Walladzi la yukhriju an haddil adabi wa tariqatil ilmi, dan juga bergurau yang dibolehkan ialah yang tidak mengeluarkan orang dari haddil adab, dari batasan adab sopan santun, wa tariqatil ilmi, dan tidak mengeluarkan dia dari jalan ilmu. Fa amma muttasiluhu, adapun orang yang terus menerus bergurau, wa fahishuhu, dan omongannya keji, kotor dalam bergurau, wa sakhifuhu, dan omongan-omongan yang rendah, wa ma awghara minhu sudura, dan perguruan yang awghara minhu sudur, yang membuat panas hati, wa jalabasyar, dan perguruan bergurau yang mendatangkan kejelekan, fa innahu madhmumun, maka perguruan yang demikian itu tercela. Wa kathratul mizahi wadh-dhahiki yad'u minal qadri, kata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, dan banyak bergurau dan banyak tertawa itu akan merendahkan kehormatan seorang itu. Nilai kehormatan orang itu akan jatuh. Wa yuzilul muru'ah, dan akan menghilangkan kewibawaan dia. Ya. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, man aktsara min syai'in 'urifa bihi, barang siapa yang keterlaluan, kebanyakan dalam sesuatu perkara, maka dia akan diketahui. Diketahui apanya? Aibnya. Kalau kebanyakan sesuatu akan diketahui aibnya. Ya. Banyak ngomong, diketahui jahilnya. Banyak bergurau, diketahui rendahnya. Jadi orang itu jangan melampaui batas dalam segala sesuatu. Hendaknya betul-betul menjaga kewibawaannya dengan berkata dan berbuat yang berguna. Fatajannab hatika saqatati fi mujalasatika wa muhadatsatika. Maka oleh karena itu, wahai talibul ilm, tajannab, jauhilah olehmu hati kasakotot, berbagai kerendahan-kerendahan itu tadi. Jauhi semua kerendahan-kerendahan itu, fi mujalasatika, dalam majelis-majelismu, wa muhadatsatika, dan dalam perbincangan-perbincangan di antara kalian. Wa ba'du man yajhalu yadhunnu anna tabassuta fi hadha aryahiyyatun, kata Syekh Bakr Abu Zaid, sebagian orang jahil menyangka bahwa at-tabassut fi hadha, bahwa melapangkan waktu untuk untuk perkara-perkara majelis guyonan seperti itu, katanya Aryahiya dalam rangka rekreasi, dalam rangka santai katanya. Itu adalah omongan orang jahil. Sehingga dikatakan, dinukilkan oleh beliau keterangan Al-Ahnaf bin Qais, juga beliau dari kalangan tabi'in, imam dari kalangan tabi'in. Qala Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah menyatakan, jannibu majalisana dzikran nisa'i wat ta'ami, jauhkanlah majlis dari majlis-majlis kami penyebutan-penyebutan tentang perempuan dan makanan. Inni ubghidur rajula, aku benci kepada seorang pria, yakunu wassafan li farjihi wa batnih, yang suka menceritakan tentang kemaluannya dan tentang perutnya. Ini nasihat daripada Al-Ahnaf bin Qais untuk talibul ilim, jangan masuk kepada pembicaraan yang menjatuhkan kewibawaannya. Wa fi kitabil muhaddithil mulhami amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fil qada, diceritakan dalam kitab al-muhaddith al-mulham, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dikatakan muhaddith karena banyak beliau berbicara tentang sesuatu yang ternyata dibenarkan pembicaraannya itu oleh Allah dengan turunnya wahyu kepada Rasulnya. Dikatakan, waman tazayyana bima laisa fihi syanahullah, barang siapa yang menghias diri dengan sesuatu yang sesungguhnya dia tidak punya itu, tidak ada pada dirinya, tetapi dia menampilkan diri dengan penampilan itu, syanahullah, Allah akan hinakan dia. Yakni contohnya seorang yang sesungguhnya tidak punya ilmu tapi menampilkan diri sebagai seorang alim, berfatwa dengan fatwa-fatwa ilmu, maka Allah akan hinakan dia karena dia menampilkan diri dengan sesuatu yang tidak dia punyai. Dia tidak punya ilmu untuk itu, tetapi dia memaksa dirinya untuk tampil demikian. Wandur syarhahu Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menganjurkan untuk kita membaca penjelasan tentang omongan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ini dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid 2 halaman 161-162, insyaallah akan kita baca dalam pertemuan yang akan datang penjelasan Ibnul Qayyim tersebut rahimahullah. Ilahuna ya akhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.